بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari bab man tabarraka bisa jarotin aw hajarin wa nahwihima kabuk atin wa qabrin wa nahwi dzalik ai bahwa musyrikun. Lanjutannya yaitu perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Qala al-Hafid Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail As-Syafi'i Al-Ma'rub ibn Abi Samah fi Kitabil Bidah wal Hawadith. Ibn Abi Samah, kitab yang terkenal dari beliau adalah Al-Bida'u wal Hawadith. Al-Bida'u wal Hawadith. Kitab yang dikenal dengan kitabnya Ibnu Abi Samah. Kunianya Abu Muhammad, namanya Abdul Rahman. As-Syafi'i maksudnya adalah seorang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Perhatikan. Kalimat As-Syafi'i ini penting. Karena beliau termasuk orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Sementara yang ada di daerah Asia kita ini rata-rata mereka adalah Syafi'iyun. Mabum. Jadi orang-orang Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya, Singapura, Thailand dari kalangan kaum muslimin yang ada di sana, rata-rata mereka penisbatan dalam masalah mazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaan yang penting yaitu ini kita beliau seorang imam dengan sebutan dengan nisbah kepada Syafi'i juga, yakni Ibnu Abi Samah As-Syafi'i. Maknanya apa? Seorang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Kitab yang beliau tulis adalah Al-Bid'u wal Hawadits. Bid'ah-bid'ah dan hawadits. Hawadits dan bid'ah itu maknanya sama. Perkara-perkara yang muncul baru. Hadisun jamaknya hawadis. Maka seorang yang komitmen atau yang jujur dengan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i sepatutnya adalah seperti Ibnu Abi Samah. Seorang yang memiliki kejujuran ketika mengikut satu di antara mazhab yang muktabar. Ada empat mazhab. Mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad, dan mazhabnya Imam Syafi'i. Maka seorang yang jujur mengikuti mazhab seharusnya adalah seperti yang dilewati oleh seorang imam, yakni Ibnu Abi Samah dalam kitab beliau Al-Bida'u wal Hawadits. Bukan sebagaimana mereka menisbatkan kepada mazhabnya Imam Syafi'i sementara apa? Yang dibuat menyelisih apa yang dicantumkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab mereka dan menyelisih para a'immah Syafi'iyah. Menyelisih para ulama-ulama yang mereka menisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Ini perhatikan. Inilah sebagai teguran yang sangat tajam terhadap mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka kepada mazhabnya Imam Syafi'i sementara menyelisih para ulama-ulama Syafi'iyah. Tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Abi Sama dan semisalnya ini, Ibnu Katsir, As-Syafi'i, dan yang lainnya, mereka menyelisihinya. Ya kan? Kuburiyin yang mereka menisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i adalah para pendusta, para pembohong, para penipu. Kenapa? Karena kalau mereka jujur mengikuti mazhab, seharusnya sebagaimana yang ditempuh oleh pemilik kitab Al-Bid'ah wal Hawadits Ibnu Abi Sama rahimahullah ta'ala As-Syafi'i. Mafhum ini? Maka mereka menisbahkan diri ini adalah dusta. Kullun yad'i waslan bilayla walayla latukirullahum bidhaka. Semua orang mengklaim, mengaku punya hubungan dengan Layla. Sementara Layla enggak pernah tahu menahu. Demikian juga mereka menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i dalam mazhab. Sementara mazhab tadi enggak pernah tahu tentang apa yang mereka tempuh dalam perkara bid'ah dan syirik dan khurafat. Tapi masih kental dengan ucapan nahnu syafi'i, nahnu syafi'iyun, nahnu syafi'iyah. Ini semuanya bohong. Beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi. Wa min hadzal qismi, ini potongan dari kalam yang sebelumnya. Dinukil sebatas apa yang berhubungan dengan permasalahan kita. Tentang tipu dayanya setan. Berupa mengibadahi seperti kuburan, batu-batu, pohon-pohon, sumur dan yang lainnya, tempat yang dikeramatkan. Buk'ah, sebidang tanah yang dikeramatkan. Itulah tazyinus syaitan min tazyinis syaitan lil ama takhliqal haitan. Di antara bagian ini juga apa yang telah menyebar musibahnya. Amma al-ibtila'u bihi. Bencana telah menyebar. Merata. Berupa tazyinus syaitan. Berupa apa? Tipu dayanya setan. Setan yang menghiasi. Berupa apa yang dibikin oleh setan sebagai perkara yang menyenangkan untuk al-ama, orang awam. Takhliqul haiton. Wal umut. Apa mana haiton? Haiton adalah? Tembok, dinding. Takhliq. Diapakan? Takhlik ini di diapakan Pak Aris? Dilapur, aywa. Digantungi suatu gantungan dan yang semisalnya. Wal umut, tiang-tiang. Wa israj mawadhi'a makhsusatin. Israj, memberikan lentera. Memasang lampu-lampu dalam beberapa tempat yang khusus. Fi kulli baladin, di banyak tempat, banyak kampung, banyak negeri, dibikin seperti itu. Apa tujuannya? Yahki lahum hakin annau ra'a fi manamihi biha ahadan mimman syahara bisalah wal wilayah. Satu antara mereka menceritakan kepada masyarakatnya, orang awam tadi, bahwasanya dia melihat dalam mimpinya, ra'a fi manamihi. Ro'a, masdar ro'a, di sini apa? Ru'ya. Ru'ya, masdarnya ru'ya. Bukan ru'yatun, tapi ru'ya. Ada alif mamduda. Itu ro'a, bimana melihat dalam mimpinya? Ya kan? Biha, dalam beberapa tempat tadi itu ada seorang dari orang-orang yang terkenal dengan dia itu orang yang soleh. Atau orang yang memiliki sifat wali. dengan cerita ini, dongeng seperti ini, hikayat, bayaf'aluna dzalika, maka mereka melakukan apa yang telah diceritakan. Wa yuhafidzuna 'alaihi, dan mereka terus apa, melestarikan. Itu namanya yuhafidzuna 'alaihi, melestarikan. Dilestarikan dari hasil mimpi tadi. Ma'atadihim al-faraidillahi ta'ala wa sunanihi, melestarikan apa yang mereka ceritakan atau mereka dapat cerita dari seorang tadi, masyhur dengan kesolehannya, masyhur dengan kewaliannya, ya kan? Itu dilestarikan, dijaga, diupayakan sebaik mungkin cara menjaganya, tapi pada waktu yang sama mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menyia-nyiakan perkara-perkara sunnah yang Allah sunnahkan atau yang Allah syariatkan. Nah, dan ini perhatikan, mereka kita dapati rata-rata gak peduli dengan perkara yang haram berupa rokok, ngepul terus, jenggot mulus, ya kan? Kumis kadang dipanjangkan. Nah, ya kan? Rokok ngepul terus. Salat jamaah. Ini enggak butuh perhatikan. Nyanyi-nyanyi. Nah, terus-menerus ngebut. Nah, ngebut, nyanyi-nyanyi. Inilah yang mereka jaga, mereka lestarikan, tapi kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala mereka sia-siakan. Ma'atadiyihim li faraidillahi ta'ala wa sunanihi. Wa yadununa annahum mutaqarribuna bidzalik. Mereka punya dugaan dengan melakukan itu menjaga perkara-perkara tadi yang dijadikan perkara yang perlu dilestarikan, peninggalan nenek moyang. Mereka anggap dengan melakukan itu mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua tajawazuna hadza ila ayyadu ma waqtu tilkal amakin fi qulubihim fayu'adzimunaha. Kemudian setelah itu tajawazun, terus bertambah keyakinan mereka, terus bertambah sikap mereka, sampai ayyadu ma, sampai ternyata tempat-tempat tadi merasa menjadi besar di hati mereka, lalu mereka mengagungkan tempat-tempatnya, diagungkan. Kalau sudah diagungkan, maka berhaklah diberikan kepada mereka perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, seperti nazar dan yang semisalnya. Maka wayarjuna syifa'a limardahum wa qada'a hawa'ijim bin nadr laha. Karena sudah diagungkan di hati mereka, merasa besar di hati mereka, perkara-perkara tadi dianggap besar, dianggap sangat bermanfaat, bisa menolak balak, bisa mendatangkan barokah, maka mengharap mereka syafa' kesembuhan. Mengharap kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Mengharap untuk kebutuhan mereka ditunaikan dengan cara menunaikan nazar. Nazarnya untuk yang diagungkan tadi berupa tempat dan yang semisalnya. Ini penegasannya Ibnu Abi Samah dalam kitab beliau Al-Bid'ah wal Hawadits, seorang yang bermata dengan mazhab Imam Syafi'i. Wahyu min uyunin wasajarin wahaitan wahazarin. Tempat-tempat tadi yaitu berupa uyun. Uyun adalah mata air. Ainun itu banyak maknanya. Maknanya zat, maknanya uang, maknanya benda. Bisa juga maknanya mata air. Tempat-tempat tadi yang dianggap yang itu memiliki keistimewaan, tempat yang khusus tadi itu dari tipu dayanya setan. Setan yang menghiasi diri mereka, hati mereka, diagungkannya berupa mata air, sumber-sumber air, sajar pohon, haid, dinding, atau mungkin di sini dikatakan bahasanya apa, tempat-tempat yang gerumbul. Nah, ngerti gerumbul, gerumbul itu bahasa kita, tempat yang angker, banyak pohon-pohon di situ sekitarnya dan dianggapnya ada keangkerannya. Wahajar dan batu. Wa fi madinati Dimaskah min dalika mawadi'u muta'addidatun ka'uwainata al-humah. Khadzababi tawmah. di Madinah, di Damaskus, di kota Damaskus. Damaskus itu di mana? Ayub, arahnya di mana? Damaskus itu di mana kira-kira? Di Asia Timur atau Asia Tengah atau mana? Nah, di mana Syafi'i? Antum kenal nama Damaskus? Eh? Di Arab atau di Ajam? Palestina ya, di Palestina. Abi Medin Damaskus mindalika mawadi' mu'tad mut'addidah. Ada beberapa tempat yang tadi disebutkan tentang mereka mengkeramatkan tempat-tempat tadi diagungkannya lalu diharap darinya adanya kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara mereka. Ya kan, di Jawa pun banyak. Di tempat kita di Jawa ini. Ya. Masih mereka mengharap seperti itu. Contoh kata beliau, Ka'uwainah al-Suma, tempatnya Kharijah Babit Tawmah. Di luar bab, nama tempat itu bab nama tempat. Seperti di Yaman itu namanya, ada namanya, apa? Bab apa namanya? Ya nama tempat, bukan ke pintu gitu namanya, nama tempat. Wal-Umud al-Mukhallak Dakhila Babi Sagir, juga nama tempat. Wasyajara al-mal'una kharija babin nasr. Pohon yang terlaknat di luar babun nasr. Ini nama-nama tempat. Fi nafsi qari'atu tariq. Qari'ah itu tengah. Punya saya pakai qari'ah. Yang itu apa? Hah? Qari'ah. Naam. Qari'ah itu tengah. Tariq tengah jalan. Kemudian sahalallahu qata'ah wa sadataha min asliyah ini jumlah doa iya, jumlah i'tiradiyah semoga Allah mempermudah untuk semua perkara tempat tadi itu dihancurkan. Ya kan? Atau pohon tadi semoga saja segera mati pohonnya tadi. Cabut dan roboh. Jitisas. Tercabut dari akarnya. Ya kan? Istasa itu namanya apa? Tercabut. Min asliya dari akarnya. Asal itu akar. Nah, semoga pohon-pohon yang diagungkan tadi itu segera mati, segera roboh dan semisalnya. Fama asbahaha ma'inima ta'adzubiyah. Dia mubtada. Dia nakiro. Ya kan? Asbahaha. Asbah ini fi'il dan fa'il. Hama fa'ulun bi. Fama asbahaha bidati anwatin alwaridati fil hadis. Ini semuanya adalah khabar. Dari mubtada nakir tadi asbaha sampai alwaridah fil hadis intaha. Jadi nakir itu boleh jadikan mubtada seperti kedudukannya ketika seperti masa al-jubiyah. Jadi alangkah serupanya tempat-tempat tadi itu dengan datu anwat yang telah datang penyebutannya dalam hadis. Tempat-tempat tadi itu yang telah disebutkan oleh Ibn Abi Samah rahimahullah, betapa miripnya alangkah serupanya dengan datu anwat kisah yang tertera dalam hadis yang telah kita baca yang diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka minta apa? Ij'alana datu anwat kama lahum datu anwat. Inilah penerapan dari seorang imam. Penerapan tentang suatu perkara yang terjadi zaman beliau berupa kesyirikan diterapkan dengan kejadian yang pernah terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penerapan ini termasuk pemahaman yang benar, yang lurus, sehingga diterima oleh ahlul ilm sampai hari kita ini. Tidak ada penolakan. Cuma kalau pemahaman yang sakit, pemahaman yang sakit, yang rusak, perkara yang sama dengan kejadian yang Rasulullah ingkari, mau dibeda-bedakan oleh mereka-mereka yang hatinya telah rusak karena ditipu oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan dalam hati mereka. Menjadilah mereka menisbatkan perkara tadi kepada hal yang dianggapnya sebagai bentuk taksir kepada Allah Ta'ala. Maka hasilnya apa? Penipuan terhadap kaum muslimin, pembodohan terhadap kaum muslimin. Dan yang tahu tentang perkara ini, alhamdulillah, kemudian dari Allah Ta'ala adalah para muwahhidin. Selainnya orang awam, ya. Orang awam beratnya seperti keledai, seperti himar, seperti kambing, gembel. Yang penting besarnya kemana arahnya, udah ikut belakangnya buntut aja. Nah ini. Baik. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakara Abu Syamah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan apa yang semisal apa yang disebutkan oleh Abu Syamah. Semakala kemudian beliau berkata, yakni Ibnu Qayyim, "Fa ma asra'a ahla syirk ila ittikhadhi al-awthan min dunillahi walau kanat ma kanat." Ini juga termasuk mata azubiyah tadi, sama saja dengan yang tadi, "Fa ma asbaha main nakiro," boleh jadikan sebagai mubtada karena dia sehingga ta'ajub. Maka langkah cepatnya ahlus syirik asra'a ini fi'il dan fa'il ahla ini maf'ulun bi sampai kepada lakukan makan semuanya adalah khabarnya mubtada. Boleh mengatakan maka betapa cepatnya alangkah cepatnya ahlus syirik kepada apa? Kepada menjadikan berhala-berhala dari selain Allah Ta'ala, walaupun apapun yang mereka bikin, walaupun apapun yang kenyataan berhala tadi dibuat oleh mereka sebagai sesembahan mereka dari selain Allah Ta'ala, apapun bentuknya, walaupun makanan apapun koyok, apapun yang nek digawe, apapun yang bisa dibikin sebagai aliha min dunillah. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat bodoh. Maka mereka adalah seharusnya berhak untuk dibodoh-bodohkan, ditelah dan dicerca dan diberikan peringatan untuk kaum muslim tentang kebodohan mereka. Tapi kebodohan yang berhasil untuk menipu orang-orang yang bodoh juga. Ini perhatikan. Seharusnya seperti itu. Tapi yang ada telah terbalik. Orang-orang itulah yang dimuliakan kemudian menjadi hujjah untuk mereka untuk membela kejahatan mereka. Merusak agama. Maka janganlah yang mengharap dari seorang yang gandrungi partai akan mengingkari perkara ini. Tidak akan terjadi. Ya kan? Karena itulah benturan dengan misi mereka untuk mengumpulkan semua manusia. Wa yaquluna mereka berkata inna hadzal hajar wa hadzal syajara wa hadzal ain ain itu mu'anas, maka dikatakan di sini wa hadzi semasalahnya hadzi wa hadzal ainu taqbalun nazar. Dan mereka bilang batu ini sungguhnya batu ini sungguhnya pohon ini sungguhnya mata air ini bisa menerima nazar, maknanya berhak untuk diberikan nazar kepadanya. Maka kalau kekuburan membawa uang retian. Tabur di sana. Piyur gitu. Wes. Ya kan? Nanti suruh kuncinya, sadananya, weh, panen. Nah, jam tertentu, membawa sapu, nyapu duit. Ya. Belum lagi masang WC, didagangkan di situ. Kalau WC terlalu habis di sini, panjang ke sana, 50 tempat, udah berapa? Satu hari, udah berapa? Nah, dagangan WC. WC-nya para apa? Para kuburin. Nah, para penggandrung kuburan. Nah, sampai. Nah, seperti itu. Dagangan WC, dagangan kencing semuanya. Nah, itu. Dagangan syirik. Namanya KSU. Koperasi serba? Usaha. Apa yang diusahani? Nah, itu. WC pun diusahani. Semuanya. Baik. Ayatak belul ibadah min dunillah. Mereka bilang, ini bisa menerima nazar, maksudnya menerima ibadah dari selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena fa'innan nadra ibadatun wa kurbatun yataqarrabu biya an naduri lal manduri lahu. Karena nadar itu adalah perkara ibadah, perkara termasuk hitung taqarrub kepada Allah Ta'ala. Seorang yang nadir, seorang yang bernadar, mendekatkan diri kepada Allah dengan nadar tersebut kepada yang dinadari, yaitu kuburan-kuburan tadi dan yang semisal tempat yang dikeramatkan. Nah, saya timai ta'allaku biadal bab ini tempatnya beliau sangat berrahman dan akan datang apa yang berhubungan dengan bab ini. Indah kallahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Saya hati ini tempatnya sahabat berrahman bin Hasan. Nukilan tadi dari Ibnu Qayyim sudah selesai sampai kalimat lahu. Dan akan datang apa yang berhubungan dengan bab ini pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Yu'badu ini artinya wasan. Dudukannya mansub. Bi mahal naswin. Tapi ikhwan perhatikan. Wa fi hadzal jumla min al fawaid. Mana? Wa ya jazakallahu khairan ahsan. Ta'liq yang tadi di atas. Ya kan? Dari kalamnya sahabat Al-Imam Ibn Abi Samah. Dan nomor satu. Wa fi misra. Ini kalamnya Syekh Muhammad Al-Fiqih. Ya. Tadi di Damaskus yang dinukilkan oleh Ibn Abi Samah dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits. Sekarang fakta yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Sahabat Syekh Muhammad Al-Fiqih, Syekh Muhammad Hamid Fiqih dalam sini dikatakan dinukilkan dari Mesir. Wa fi Misra kadzalika, di Mesir juga seperti itu. Apa itu min hadil kubur al-manamiya? Kuburan apa? Kuburan hasil mimpi. Kubur manamiya itu kuburan hasil mimpi. Kuburan yang ditetuskan karena adanya mimpi. Seorang yang mimpi melihat ada kuburan di situ lalu dibesar-besarkan, digede-gedekan, dikeramatkan. Nah. Ya kan di sini, ke kamar ini, ke arah sendang, belakangan kiri jalan, sebelum turunan. Itu juga hasil mimpi. Entah di kubur sapi kita enggak panjang. Mungkin kalau manusia sepanjang itu. Mungkin sapi gitu, mungkin apa? Gedebokan, buat gedang. Pohon pisang. Nah. Ini namanya dungu alias tolol. Ya. Hamko. Ya, wis. Nerimoi. Baik. Ya kan? Di Mesir juga. Semacam kuburan-kuburan manamiya. Kuburan-kuburan yang tadi disebutkan dari hasil mimpi. Wa nahwiha dan semisalnya. Kubur Husain wa Zainab radhiyallahu anhuma, kuburannya Husain, kuburannya Zainab. Dibilang ini kuburannya Husain. Nanti di sana ada kuburannya Husain. Sana lagi kuburannya Husain. Banyak kali si Husain. Ya. Ya kan? Husain bin Husain bin Ali. Nah. Wa katsirun mimma yusamma bil arba'in. Banyak sekali juga selain itu dinamai dengan wa katsirun ma, kebanyakannya dinamai dengan nama apa? Arba'in. Nah. Kuburan 40. Kok iso? Ya kan? Apa ini? Binaan ala akidati. Ala akidatin akhbasa min akidati ahlul jahiliyatil ula. Penamaan-penamaan tadi adalah dibangun di atas keyakinan yang lebih buruk daripada akidahnya ahlul jahiliyah yang pertama. Nah, akhbas itu sintafdil. Lebih buruk, lebih busuk daripada keyakinan jahiliyah yang pertama dulu. Wa ya'qidatu annal waliyya tasakkalu fi arba'in jisman. Keyakinannya apa? Keyakinan yaitu bahwa si wali itu bisa ya tasakkal, bisa apa? Bisa menjelma pada 40 apa? 40 tubuh. Nah. Bayangkan, kok iso? Berarti sekarang ini marhabanan. Satu tempat ada dua orang, satu desa ada 10 tempat ya. Nanti pada waktu yang sama datang rohnya Nabi. Mendingan ludruk. Kalau nonton ludruk masih mendingan. Ini wis entoko di sini. Baik. Wa jama dabbas mubalaghatan fil waqaha wa dalal an yakunu lil wali tala sumiati wasittuna jisman. Dabbas ini punya anggapan dengan anggapan yang mubalaghah, yang melampaui batas. Dalam apa? Dalam makkah, dalam kebodohan, dalam kesesatan. Bahwasanya apa yang dianggap dia? Wali itu memiliki apa? Memiliki berapa? 360 tubuh. Ini dulu kita masih kecil. Ada namanya apa? Adian apa? Adian? Bolosewu. Dulu kecil kita dapat cerita. Ajian dari orang-orang yang ilmu, belajar ilmu apa? Ilmu-ilmu kanuragan. Ajian bolo sewu. Awak sudah di sewu. Kurapat. Kalau kita kecil dulu mana ajian nolak? Dapat cerita seperti itu, kita tidak bisa nolak. Kaya, iya benar. Kenapa? Karena orang-orang tua kita bodoh. Hal seperti itu tidak langsung didustakan. Seharusnya kita ditalkin, itu bohong, nak, dusta. Seharusnya seperti itu. Tapi orang-orang tua kita, pak guru kita, ibaratnya kayak keledai. Cerita kayak gitu tidak pernah disuruh bohongkan. Wis, kupingmu pasang, wis, kanu. Warno iku dongeng. Apa turu di dongeng, apa mau tidur, sangoni. Dongeng koropat tadi. Kancil nyolong timun. Buto ijo. Timun mas. Tapi turun sangoni. Dongeng-dongeng koropat tadi. Nah, itu. Paham, seperti itu. Kancil nyolong timun. Nanti biar turunnya nyenyak. Nanti ya, Pak. Nah, ini orang-orang tua kita dulu. Pak guru kita. Itu pandainya mereka. Nah, ketika datang ilmu baru yang benar, wah, langsung nolak. Ngasih udhile sik basi nek cerita agama. Baik. Berarti di sini. Jadi seperti ini keyakinannya. Wa kam min apa ini? Wa kam fi ghairi Misr. Dan berapa banyak di selain negeri Mesir? Min hadil mawadi sidqiyah. Min kuburin wa asyarin wa hajarin. Berapa banyak di selain negeri Mesir? Dari tempat-tempat semisal ini, tempat-tempat syirkiyah, tempat kesyirikan berupa kuburan, pohon-pohon dan batu-batu. Ajalallahu bitathhiril bilad minha. Ini jumlah doa ya, semoga Allah menyegerakan negeri tadi dibersihkan dari hal-hal tadi. Kama taharal hijaza biyadi Jalalatil Malik Abdul Aziz Ali Saud. Sebagaimana Allah telah mensucikan negeri Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Ya kan, dibersihkan oleh Allah dengan perantara kekuatannya apa? Raja yang mulia Abdul Aziz Al Saud, menjadi negara Saudi, Saudia itu. Maddallahu fi hayatihi. Semoga Allah apa? Yang itu. Iya, maddallahu fi hayatihi. Semoga Allah memberikan apa? Panjang umurnya. Waffaqa abna'u, dan semoga Allah memberikan taufik kepada anak-anak beliau. Lil qiyam, untuk melaksanakan bimisli amalihi, dengan semisal perbuatannya, amalannya raja tersebut Abdul Aziz. Raja yang soleh. Wa ala bihi manarul Islam, semoga Allah juga meninggikan dengan anak-anak beliau, anak-anak raja ini. Manarul Islam. Apa manar? Di situ. Bukan kok manar segan itu. Itu bukan manar-manar big eye itu. Ngetana duit. Nah, gak ada guna nih. Jadi segan itu menurut beda. 36 meter. Ngetana duitnya masyarakat. Baik. Ya kan? Semoga Allah wa'ala bihim manarul Islam. Semoga panji-panji Islam semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka-mereka penerusnya Raja Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Baik. Ini ta'liq dari beliau. Syekh Muhammad Fikir rahimahullah ta'ala terhadap perkara yang tadi dinukilkan dari Al-Bid'ah wal-Hawadith. Ana guna? Wa fi hadhihi al-jumlah min al-fawaid. Dalam kalimat ini yang telah dinukilkan ada beberapa faedah. Annama yaf'alu wa man ya'taqidu bil ahja' wal ahjar wal qubur wal ahjar min al tabarruk biha wal uquf wal uquf indaha wa dhabh laha was syirk. Dan antara faedahnya yaitu sunnya apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini di pohon-pohon, di kuburan-kuburan, batu-batu berupa tabarruk terhadap batu-batu pohon dan kuburan tadi, dan gandrung di sana, iqamah di sana, menyembelih untuk tempat-tempat tadi, seluruhnya dikatakan syirik. Itu adalah syirik. Ya kan? Maka harus adanya ta'awun antara ahlul ilm dengan penguasa. Ini harus. Kalau penguasa menginginkan ahlul ilmnya membendung, maka jadi bencana. Demikian juga kalau ahlul ilmnya menginginkan penguasanya yang membendung, juga menjadi bencana. Maka sebenarnya tahun seperti kisah tadi yang diceritakan oleh beliau Syekh Muhammad Fikir dari kisahnya apa? Raja Abdul Aziz Alus Saud ketika itu menyatu dengan Ahlul Ilm. Tujuannya sama. Maka hasilnya adalah maksimal. Tapi kalau sudah tidak lagi sejalan antara ilmu dengan pedang, ya terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita lewati di negeri kita ini. Karena ilmu dengan pedang tidak sejalan. Harus antara ilmu dengan pedang sejalan. Nah, enggak benturan. Kalau sudah benturan, ya seperti ini hasilnya minim. Ya kan? Sampai bersuara, enggak ada dukungan dari orang yang punya kekuatan, maka hasilnya minim. Inilah seharusnya wujudnya kekuasaan adalah untuk mendukung ilmu yang benar. Bukan untuk mementahkannya. Maafu ya, Khoa? Baik. Anak guna. Wala yuktar bil awam wa togom. Awam wa togom maknanya sama. Togom ini adalah rakyat jelata. Janganlah terpedaya dengan orang-orang awam dan togom. Awam dan togom maknanya sama. Orang-orang bodoh dan togom orang-orang yang rendah. Walastab'adu kaunu syirki billahi ta'ala yaqaw fi hadhihi al-ummah. Dan tidaklah yastab'ad. Tidaklah dianggap jauh. Keberadaan syirik dengan Allah Ta'ala terjadi di umat ini. Kenapa? Fa idza kana ba'dus sahabah dhannu dhalika hasanan. Maka apabila sebagian para sahabat mereka menduga hal tersebut berupa syirik adalah suatu kebaikan, wa talabuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan perkara syirik tadi, hatta bayyana lahum anna dhalika kaqulu bani Israil, sehingga Nabi menjelaskan kepada mereka sebagian para sahabat bahwasanya itu termasuk seperti perkataannya Bani Israil, idz'allana ilahan kama lahum aliya. Inilah murabbi, pembina yang istimewa. Ketika ada perkara yang terjadi berupa sama dengan kelakuannya musyrikin, disebutkan iki kelakuannya musyrikin. Ya gitu. Mabum, gimana kamu minta seperti ini? Ini kelakuannya musyrikin dulu. Sama kamu minta dengan permintaannya mereka dulu. Nah, kaumnya Musa minta kepada beliau untuk dibuatkan apa? Sesembahan. Itza'allana ilan kamalahum aliha. Jadi permintaan inilah yang dulu diminta kepada Musa alaihissalam. Ini seorang yang memiliki tarbiyah yang benar. Ya kan? Bukan kok kemudian perkaranya sama dibeda-bedakan. Yang beda disama-samakan. Ini penipuan. Perkiranya sama dibeda-bedakan. Yang beda maunya sama-sama, samakan. Ini mat talbis dan tajlis. Jadi ini kelakuannya hizbiyin. Para khawinin. Para khawanah. Perkara yang sama maunya dibedakan. Perkara yang beda mau disamakan. Beliau s.a.w. menyamakan apa yang memang sama. Sebagaimana pernyataannya. Kaumnya Musa minta kepada Musa sesembahan. Izalana ilahan kamalahum aliyah. Demikian juga. Umatnya beliau s.a.w. sebagian mereka minta datu anas sebagaimana yang dimiliki oleh musyrikin. Fakaifa la yakhfa ala man wadunahum fil ilm wal fadl bi ad'afin mudha'afatin ma'a ghalabatil jahli wa budil ahd bi asari nubuwah. Maka enggak akan dianggap jauh la yustab'at. Enggak akan dianggap jauh keberadaan syirik dengan Allah Ta'ala terjadi di umat ini. Kenapa? Karena perkara itu terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu, maka bagaimana perkara tadi tidaklah asing, enggaklah tersembunyi atas orang yang dibawa mereka jauh dengan beberapa tingkatan jauhnya dibawa para sahabat, berupa ilmunya, berupa keutamaannya. Di zaman itu tidak terjadi, apalagi zaman setelah beliau, zaman setelah para sahabat. Mereka dibawa jauh tentang ilmu dan keutamaan dengan bertingkat-tingkat bedanya. Disertai dengan ghalabatul jahl, kebodohan ini yang mayoritas. Kebodohan yang berkuasa. Wa budul adzan jauhnya zaman dengan peninggalan para nabi. Nah, seperti zaman kita ini. Bal khafiya alaihi ma'adha'im syirki fi al-ilahiyah wa rububiyah fa'akbaru fi'la wa takhaduhu kurbatan. Bahkan tersembunyi atas mereka perkara-perkara syirik yang besar dalam masalah uluhiyah dan rububiyah, maka mereka fa'akbaru fi'lahu, digede-gedekan. Perbuatan syirik digede-gedekan, dijadikan sebagai kurba. Syirik lagi digede-gedekan, dibesar-besarkan. Diramaikan, fa'akbaru fi'lahu. Diramaikan, syirik perlu diramaikan terus. Ngebut, gaspol. Nah, wattakhadhu qurbatan, dijadikan sebagai bentuk takor kepada Allah Ta'ala. Ini yang terjadi. Ya, apa perhatikan? Maka oleh itu, bersyukur sebagai seorang hamba. Berkali-kali anu ulangi, biar manusia itu memiliki, apa? Memiliki hati yang segar. Bersyukur, senantiasa bersyukur nikmat yang terus berlanjut ini. Sebagai seorang yang di atas bimbingan tauhid dari kalangan kalamnya ahlul ilm. Kita syukuri, jangan kita kufuri, jangan kita rusak nikmat ini. Fal wa fiha annal i'tibaru bil ahkami bil ma'ani la bil asma, dalam jumlah ini, wa fiha dil jumlah minal fawaid. Dalam kalimat-kalimat yang dibawakan oleh beliau di sini ini ada beberapa faedah, dan antaranya al i'tibar, mengambil pelajaran. Sesungguhnya mengambil pelajaran, mengambil pengertian itu dengan dalam masalah hukum diambil dari makna-maknanya, bukan dengan nama-namanya. Walaupun namanya beda, kalau maknanya sama, hukumnya sama. Ya kan? Waliyadha ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabatahum. Talabah, permintaan, bukan talbah. Nah. Mereka-mereka orang-orang yang punya kalimat-kalimat jahat, talabah itu jamak dari kata talib. Ya kan? Mereka selewengkan menjadi talbah. Nah. Talabah jamak dari kata talib. Kalau ini talabah di sini maknanya adalah masdar dari kata talabun. Talabatun. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaannya Bani Israil. Mereka yang minta kepada Nabi supaya dibenkengkan Datu Anwar. Permintaan mereka ini diserupakan oleh Nabi dengan permintaannya Bani Israil kepada Musa. Nah, talabah itu, perhatikan lafaz talabah, jamak dari kata talib itu maknanya para santri. Kalau talabah di sini adalah permintaan masdar dari talabah, yatluhu. Ya kan, kalau orang itu menyindir tulab atau talabatun dengan jamak talib, dengan selemangan menjadi talabah, ini kadang-kadang menjadi kufur, enggak terasa. Karena maknanya jelek. Saya perhatikan. Walam yaltafit ila kaunihim sammauha zatan watin sammauha fil madhi sammauha. Kalau sammu fil amr sammu lana rizalakum. Kalau sammau fil madhi. Nabi SAW tidaklah menghiraukan kepada keadaan mereka itu menamainya dengan Datu Anwat. Ini bukan menjadi merubah hukum. Penamaan Datu Anwat itu bukan merubah hukum. Ya kan? Karena maknanya adalah kalau memang ingin untuk tabaruk, ya sama saja. Maka itu bal musyrik musyrikun wa in samma syirkahu ma sammahu. Maka seorang musyrik adalah musyrik, dan sekalipun seorang musyrik menamai kesyirikannya dengan apapun yang dia namai selain syirik. Nah, kaman yusammi du'a al-amwat wa dhabh wa nadhar lahum wa nahwa dhalik ta'diman wa mahabbatan. Meminta kepada yang mati, menyembelih untuk yang mati, nadar untuk yang mati, dan yang semisalnya dinamai dengan takdim dan kecintaan. Nah, jadi syiriknya ini dinamai cinta dan pengagungan. Seperti syirik dinamai dengan apa? Dengan nama apa? Kemaslahatan. Nah, seperti itu. Riba dinamai dengan apa? Apa? Bunga. Bunga kan indah. Siapa gak senang dengan bunga? Bunganya merah-merah, biru-biru, ya. Ya, bunganya beda. Bunganya merah-merah sama biru. Biru-biru. Senang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, namanya apapun gak ada gunanya selama sifatnya sama. Idza sabata sifat sabata al-ismu. Idza sabata al-ismu sabata al-hukmu. Nah, itu apabila telah tegak sifatnya, maka tegak namanya. Kalau tegak namanya, tegak hukum, hukumnya. Tema kali itu dikatakan di sini. Jadi kesyirikan mereka dikatakan untuk penghormatan. Nah, takdim itu penghormatan. Mahabbatan kecintaan. Demi cinta wali, menghormati wali, maka wali tadi dimintai sesuatu. Menyembelih untuk wali, nadar untuk wali. Syiriknya diganti dengan nama? Penghormatan. Pengagungan. Memuliakan. Nah, ini namanya tadlis. Para kiai yang seperti ini, maka mereka adalah berhak dikatakan apa? Para penipu mudalisin, para penipu-penipu. Nah, itu. Fa'inadalika wa syirku. Itulah, sungguh dari syirik. Wa'insammahu masammahu wa'kis ala dalik. Dan sekalipun, sekalipun dinamai apapun yang dia namai. Syirik ya, syirik. Wa'kis ala dalik. Maka kis-kis ini fi'lamer. Qasaya kisuk kis. Anta. Nah, kalau untuk antum kita. Kalau untuk antum ki kisu. Ayo. Hah? Antum ki kisi. Kalau perempuan banyak apa? Kisno? Kisna bukan kisno. Ini kisno. Kis? Kisna. Nah. Tapi berarti kan. Wa kisalati maka kis maka timbanglah dan ukurlah. Atas apa yang telah dijelaskan di atas, nama apapun namanya enggak ada gunanya. Ya kan? Seperti organisasi namanya apa? Peraturan. Ya kan? Biar enggak kocar-kacir kayak jagung Siratno. Maka adanya apa? Pengaturan organisasi, yayasan untuk keamanan adanya. Namanya keamanan. Yo, keamanan. Aman kanggo sapa? Kanggo si pemilik yayasan. Hak tetap terus berlaku. Perlu sampai anak turun, turunnya. Ini seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya. Baik. Sudah capek ya. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.